Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak akan menambahkan satu yang banyak dari apa yang telah diuraikan oleh Ustadz kita yang mulia Ustadz Muhammad Rizal Habibullah Ta'ala, bahwa memang benar keberuntungan yang hakiki ketika seorang hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari adab api neraka. Sudah disebutkan bahwa kunci utama untuk meraih ini semua adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah dalam ibadah. Memberikan segala ketaatan, ketundukan yang di antara bentuk tauhid seorang kepada Allah adalah berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Demikian pula barakallahu fikum. Seorang hamba tidak akan meraih keberuntungan yang hakiki kecuali dia harus meninggalkan syirik kepada Allah. Segala bentuk persekutuan terhadap Allah. Apakah seorang menggantungkan keselamatan, cita-cita, harapan bersihan Allah, atau berbagai macam bentuk kesyirikan, persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua adalah perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seperti yang telah maklum bagi kita semua bahwa ibadah dikatakan sebagai ibadah yang benar ketika terwujud padanya dua syarat yang utama. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikut terhadap bimbingan Rasulullah SAW. Dua syarat ini adalah apa yang terkandung pada kalimat atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadat ini di antara kandungannya seperti yang sudah kita sebutkan. Mengikhlaskan ibadah karena Allah dan mengikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah yang dikerjakan ikhlaskan Allah, namun tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ibadah. Ketika ada seorang sahabat menyembelih hewan korban sebelum sholat hari raya, Rasul mengetahui yang seperti itu. Rasul mengatakan syatuka syatu lahmin, kambingmu kambing daging biasa, bukan korban, daging biasa. Kenapa dikatakan daging biasa bukan daging korban? Karena sahabat tersebut menyembelih hewan korban sebelum waktunya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Satu ucapan yang batil yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Yang pentingkan niatnya. Yang pentingkan niatnya. Kita katakan niat yang tulus, niat yang baik, kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasul bukan ibadah. Ibadah akan dikatakan ibadah yang benar jika terwujud padanya dua syarat utama. Ikhlas dan mutaba'ah. Di antara bentuk mutaba'ah terhadap Rasul, mengikut terhadap bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang dalam beribadah mengikuti apa yang telah disontak oleh Nabi SAW dari sisi jumlah, sisi waktu, sisi tempat, dan kaifiyah tata cara atau pelaksanaannya. Tadi yang sudah saya sebutkan, di sisi waktu, ada seorang menjalankan penyembelihan kurban sebelum sholat Id, maka bukan dianggap sebagai ibadah, karena memang ketentuannya bahwa penyembelihan kurban harus setelah selesai sholat Id, sholat hari raya Idul Adha. Demikian pula jumlah. Jika syariat telah menentukan suatu ibadah, telah ditentukan jumlahnya, rokaatnya, jumlah misalnya wiridnya, ya seperti itulah apa yang diajarkan oleh syariat tanpa kita melampauinya. Sholat duhur misalnya 4 rokaat. Jangan karena seorang dia merasa bahwa saya masih muda, saya waktunya luang, kalau 4 rokaat saja pahalanya besar, lalu kayak apa kalau saya sholat 6 rokaat, saya sholat 7 rokaat. Ini tidak boleh. Sholat duhur, sholat 5 waktu telah ditentukan jumlahnya. Jangan mengurangi dari apa yang telah ditentukan oleh agama, dan jangan pula yang menambahi dari apa yang telah ditentukan oleh agama. Ini semua dalam rangka mutabah hadir Rasul. Sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya dari ibadah, kita tidak boleh menambah atau mengurangi dari apa yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat. Satu ibadah ada yang telah ditentukan tempatnya. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang memang pelaksanaan ibadah haji ini telah ditentukan harus di tanah suci Mekah. Di tanah suci. Kemudian ada orang misalnya dia punya ide, daripada kita jauh-jauh meninggalkan keluarga, mengeluarkan biaya yang banyak, sudah kita buat Ka'bah di Jakarta misalnya. Ya. Buat apa namanya? Ka'bah-ka'bahan, sudah kita tawaf di sana. Ya, tempat sa'i, wukuf, ya, tempat wukuf. Kita katakan ini bukan haji. Sesuatu yang telah ditentukan tempatnya tidak boleh seorang ya merubahnya. Haji misalnya tadi, sudah ditentukan bahwa haji harus dilaksanakan di tanah suci. Sehingga ketika dilaksanakan bukan di tanah suci, bukan lagi dikatakan ibadah haji. Demikian pula kita dalam rangka mutabah di Rasul, dalam rangka kita mengikut terhadap bimbingan Rasul, kita dalam beribadah, tata caranya mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, satu hal yang ringan, yang kadang kita kurang jeli. Menurut bimbingan Rasulullah SAW, seorang bertakbir dengan mengangkat kedua tangan dalam sholat ada pada 4 tempat. Bertakbir dengan mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika seorang bertakbir masuk dalam sholat Allahu Akbar, dia mengangkat kedua, ya, telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Yang kedua, ketika dia bertakbir akan ruku, dia mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya untuk ruku. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku, ketika dia mengucapkan Sami'a Allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Yang keempat, ketika dia bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dan tentunya kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan mutabah ahli Rasul. Tidak akan mungkin kita mewujudkan bagaimana kita ittiba mengikut terhadap Rasul tanpa kita menimba ilmu agama. Bagaimana seorang akan mengikuti sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang diikuti, seperti apa yang harus diikuti. Masyira al-muslimin rahmakumullah, tidak berpanjang di sini kita dalam ya memberikan apa yang telah disampaikan oleh ustadz kita sebagai penutup, kalau tadi keberuntungan ketika seorang masuk dalam surga dan dijauhkan dari api neraka yang kuncinya adalah tauhid, maka tanda dari seorang dia akan sukses di dunia dari akhirat. Dan seorang tidak tahu apakah dia akan menasib baik di hadapan Allah nanti atau tidak, seorang tidak tahu. Namun di sana ada tiga tanda utama. Tiga tanda utama kalau ada pada seorang, insya Allah orang seperti ini akan bernasib baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tiga unwanus sa'adah, tiga tanda seorang akan bernasib baik. Iza u'tiya syakar, wa iza btuliya sabar, wa iza adna bastaghfar. Ciri yang pertama, ciri dari seorang yang bernasib baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, iza u'tiya syakar, apabila diberi oleh Allah, dia bersyukur. Diberi nikmat, harta, kesehatan, anak. Nikmat yang sangat banyak yang sulit untuk kita hitung. Seorang bersyukur. Apa itu syukur? Syukur yakni seorang meyakini bahwa nikmat yang ia terima semata-mata pemberian dari Allah. Bukan karena kekuatan dia, kemampuan dia, ketangkasan dia, kecerdasan dia, bukan. Seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia meyakini nikmat yang Allah berikan sekecil apapun adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qurun ketika keluar memamerkan kekayaannya, kemewahannya yang telah membuat ngiler Bani Israel melihat harta yang luar biasa banyaknya. Mereka pun bertanya kepada Qarun, "Anna laka hadza ya Qarun? Dari mana kamu dapatkan harta sebanyak ini wahai Qarun?" Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya mendapatkan harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Bukan lagi mengatakan ini adalah nikmat dari Allah, bukan mengatakan ini pemberian dari Allah, tapi dia mengatakan karena ilmu yang saya miliki. Bukan ucapan seorang mukmin. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam, ketika akan ada kunjungan kenegaraan, Ratu Saba dari Yaman akan berangkat menghadap Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Maka Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala pasukannya, mengatakan, "Siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba kemari sebelum dia datang menghadap kami?" Berkata ifrit dari kalangan jin, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Saya bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum Anda wahai tuan bangkit dari tempat duduk Anda. Berkatalah seorang yang diberi ilmu Alkitab oleh Allah, entah bagaimana orang tadi punya wirid atau apa yang Allah ilhamkan kepadanya, dia mengatakan, "Ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk." Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum tuan berkedip. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, ternyata singgasana Ratu Saba sudah ada di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman membusungkan dadanya, "Inilah kekuasaanku, inilah kerajaanku"? Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Inilah nikmat dari Allah. Sangat berbeda. Seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sungguhnya, ketika dia diberi nikmat, dia pun menyandarkan kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia turun hujan, seorang mengatakan, "Mutirna bi fadlillah." Kita diberi hujan atau dianugerahkan hujan oleh Allah SWT. Hujan turun karena nikmat dari Allah. Bukan karena munculnya bintang ini dan bintang itu. Bukan karena adanya bintang ini dan bintang itu. tapi karena memang rahmat dari Allah SWT. Jadi yang pertama, tanda seorang dikatakan bahagia ketika diberi oleh Allah, dia bersyukur. Dan seorang dikatakan bersyukur ketika dia meyakini nikmat yang ia dapatkan semata-mata pemberian dari Allah. Kemudian dia menggunakan nikmat untuk kebaikan. Anugerah yang Allah berikan ditasarrufkan untuk sesuatu yang baik. Dia menggunakan nikmat misalnya harta, ya, untuk bersedekah, untuk memberi nafkah kepada anak dan istri, untuk menyantuni fuqara wal masakin, kesehatan yang dimiliki untuk banyak-banyak berzikir, kesempatan yang ada yang itu nikmat besar dari Allah juga dimanfaatkan untuk menimba ilmu, dekat dengan para asatid, membantu orang dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang banyak syukurnya. Ketika Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaki beliau bengkak. Aisyah sebagai seorang istri yang sayang pada suaminya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah ampuni kesalahan Anda? Kenapa harus seperti ini, kaki Anda harus bengkak?" Karena Rasul lama dalam berdiri ketika sholat malam. Kalau kita bengkaknya lain karena main bola atau apa, ya kan? Rasul karena berdiri lama sampai bengkak kakinya. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, tetapi kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawuda syukran." Beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan mensyukuri nikmat Allah ketika dia melihat orang-orang yang di bawah dari dia dari sisi dunia. Sulit seorang akan mensyukuri nikmat Allah kalau dia tidak melihat orang yang lebih rendah dari dia dari sisi dunia. Kalau dia melihat orang yang lebih mewah, lebih banyak hartanya, tinggi pangkatnya lebih dari dia, dia akan meremehkan nikmat Allah. "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Terlalu banyak orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak orang-orang yang mereka, penghidupan mereka sangat-sangat tidak layak. Melihatnya seperti itu, menyaksikannya seperti itu, tentunya kita akan mensyukuri betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara tanda seorang penasib baik di sisi Allah SWT, wa idza ubtuliya sabar. Dan kalau dia diuji oleh Allah, dia bersabar. Kehidupan dunia tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ibarat roda yang berputar. Sekali di atas, sekali di bawah. Kondisi manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Terkadang dia sehat, terkadang dia sakit. Terkadang dia berlebih, uangnya banyak. Orang uangnya banyak, kantongnya ya gak muat. Uang 5 ribu, uang 10 ribu, kayak gak diperhatikan. Giliran tidak ada sama sekali, 1 ribu aja dicari-cari. 500 perak dicari-cari. Di bawah bantal, di bawah meja. Manusia seperti itu, barakallahu fikum. Berubah-ubah kondisinya, keadaannya. Tanpa memiliki sifat sabar, sulit seorang akan menghadapi perubahan-perubahan hidup. Wa idza tuliya sabar. Jika diuji oleh Allah, dia bersabar. Ujian terkadang menimpa tubuh kita, menimpa anak kita, menimpa harta kita. Yang itu semua kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita yakin bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jagat raya ini ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. maka apapun yang itu telah diatur oleh Allah, kita pun ridho. Kita pun harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sifat sabar dalam agama ibarat kepala bagi tubuh. Bisa dibayangkan bagaimana akan hidup seorang kalau dia tidak memiliki kepala. Demikian pula bagaimana akan benar agama seorang kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Adalah Rasulullah SAW contoh yang paling baik dalam bersabar. Beliau disakiti oleh kaumnya, oleh orang-orang musyrikin. Beliau bersabar. Diuji oleh Allah dengan putra-putranya meninggal. Ya. Rasul bersabar. Diuji dengan kelaparan, Rasul bersabar. Ketika satu pagi, Rasulullah SAW mendatangi. Sebagian istrinya bertanya, "Hal indakum min ta'am?" Apakah pada pagi hari ini kalian ada makanan? Kata mereka, "La ya Rasulullah." Kata mereka, "Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan waktu itu." Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah menjambak rambut istrinya? Menamparnya, memaki-makinya seperti sebagian suami ya, di zaman sekarang terhadap istrinya? Tidak. Gampang. Rasulullah hanya mengatakan, "Idzan ana shaim." Ya sudah, kalau enggak ada saya puasa. Sabar. Ya. Kalau memang tidak ada, sudah saya puasa. Kehidupan yang tidak dipaksakan. Kehidupan yang betul-betul berjalan begitu normal. Ya, tanpa memaksakan diri. Rasul adalah pimpinan as-sabirin. Pimpinan orang-orang yang sabar. Telah besar janji dari Allah untuk orang-orang sabar. Sebagaimana firman Allah SWT, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah akan memberikan pahala orang yang sabar tanpa ada hitungan. Pahala yang besar, ya berlipat. Kita yakin bahwa kehidupan ini tidak akan selalu mulus. Tidak akan terus kita di atas, tidak akan terus kita sehat. Maka hendaklah ada pada diri kita sifat sabar dalam menghadapi itu semua. Agar kita digolongkan orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Kemudian tanda yang ketiga, yang terakhir, wa idza adnaba istighfar. Dan apabila ia berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia istighfar. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba Allah yang lemah. Terkadang kita terbawa oleh syahwat kita. Terdorong oleh emosi kita. Terdorong oleh keinginan-keinginan jiwa yang tidak baik. Kita yakin kita lemah dari segala sisinya. Tiada dari kita kecuali dia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan bukan sekali, dua kali, bahkan banyak. Kan Rasul mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Semua bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena siapa dari kita tidak pernah berbuat dosa? Namun seorang ketika dia berbuat dosa, dia istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, inilah orang yang baik. Inilah orang yang baik. Dan istighfar, barakallahu fikum, meminta ampun kepada Allah SWT. Ada satu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam sehari semalam istighfar tidak kurang dari 70 kali. Dan di antara yang diajar oleh beliau dalam istighfar, apa yang tadi disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rizal, Habibullah Ta'ala, adalah sayyidul istighfar. Pimpinan istighfar yang dibaca di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya. Sudah disebutkan tadi. Ya, di antara faedah seorang membaca sayyidul istighfar, kalau dia baca di waktu pagi kemudian di hari itu dia meninggal di atas fitrah, di atas at-tauhid. di atas kesucian. Kalau seorang hamba membaca Allahumma anta Rabbi sampai akhirnya, yang disebutkan biasa itu istighfar di waktu sore, kemudian di malam itu dia meninggal, maka dia meninggal di atas at-tauhid, di atas kesucian. Di antara yang diajarkan oleh Rasul dalam istighfar, selesai sholat fardu, beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa istighfar? Apakah sholat itu dosa? Kesalahan kok istighfar? Jawabannya bukan dosa. Tapi seorang hamba ketika dia melaksanakan perintah dari Allah, dia merasa bahwa dia belum bisa menjalankan sesempurna yang diinginkan oleh Allah. Kita dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam beragam ketaatan, kita belum bisa menjalankan ketaatan seperti yang diinginkan oleh Allah. Sehingga kita pun istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang beliau contohkan, diajarkan ketika seorang keluar maaf dari kamar kecil, dari WC, beliau mengucapkan ghufranaka, wahai Allah, memohon ampunan kepadamu. Lagi-lagi, apakah orang buang hajat itu dosa? Jawabannya bukan. Namun di saat seorang itu bisa buang hajat dengan mudah, bisa buang air besar, buang air kecil dengan mudah, ini nikmat dari Allah yang kita belum bisa mensyukurinya. Bisa dibayangkan kalau seorang kesulitan untuk buang air kecil. Bisa dibayangkan, maaf, kalau seorang kesulitan untuk buang air besar. Betapa tersisanya dia. Bahkan mungkin dia harus mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk berobat. Namun ketika Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk buang hajat, ini adalah nikmat yang besar yang kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka kita pun menghaturkan istighfar, mengucapkan kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Ya akhi, habibakumullah, istighfar seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah amalan wirid yang tidak kenal waktu dan tempat. Perbanyaklah kita dari istighfar. InsyaAllah SWT, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan lancarkan rezeki kita. Allah akan berikan pepadang kepada hati kita. Sehingga karena orang yang dekat dengan Allah, maka Allah pun dekat dengannya. Orang yang ingat pada Allah, Allah pun ingat kepadanya. Allah berfirman, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ya panjangnya ya penjelasan tadi sudah saya sebutkan, tidak akan menambah yang banyak, ternyata banyak ya. Mungkin saya menyelisih dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan barokah kepada kita. Nasihat saya yang terakhir di sini, kalian bersyukur kepada Allah SWT. Di sini ada markas, ada tempat yang kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk menggali dan mengkaji agama Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah SWT. Di sebagian tempat tidak ada markas yang seperti ini, yang dengan mudah seorang alhamdulillah ya bisa menitipkan anaknya untuk dididik dengan pendidikan agama. Di sebagian tempat yang mereka harus melakukan perjalanan sekian hari, sekian ya puluh jam untuk bisa mendatangi majlis taklim karena tidak ada di sana. Maka manfaatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita ramaikan markas ini dengan taklim, datangi. Taklim-taklim harian, mingguan yang ada di ma'had ini yang terpokok. Adapun daurah-daurah alhamdulillah, ya barokah insyaallah, tapi itu sifatnya sebagai suplemen. Yang terpokok adalah taklim harian, taklim mingguan yang ada. Kita ikuti, kita makmurkan. Dan tentunya orang yang mewakafkan tempat ini untuk taklim akan bersyukur sekali. Alhamdulillah tempatnya ramai dengan orang yang taat pada Allah. Tentu akan bersyukur. Senang dia. Ya, amal jariahnya ya dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan. Manfaatkan kesempatan yang ada selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. sungguh kita akan merasa betapa besarnya nikmat seperti ini ketika kita tinggal di satu daerah yang tidak ada markas ilmu seperti ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, jalinlah ta'awun yang baik, jalinlah kerjasama yang baik ya, di antara kalian untuk memajukan dakwah. Jaga nama dakwah ini. Semua kita terpanggil ya untuk bagaimana dakwah ini semakin baik, semakin maju. Apa yang ada di umat ini dari kekurangan, ayo kita bersama-sama untuk menambal kekurangan. Misalnya kekurangan pengajar, kekurangan dana, kekurangan apa, ayo kita bersama-sama. Dakwah sulit dipikul sendiri. Dakwah butuh adanya ta'awun dari segala komponen. Dan tentunya di sini ikhwah kita as-salafiyin ya, yang paling kita harapkan untuk bisa kemudian bersama-sama yang memajukan dakwah ini. Semoga itu semua sebagai amal jariah yang akan terus kita bawa pahalanya sampai pun kita meninggal nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.